Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدِي هَدِيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Nikmat apapun yang ada pada kalian, yang kalian rasakan, faminallah, datangnya adalah dari Allah. Maka dari ayat ini menunjukkan wajibnya bagi kita untuk menyandarkan nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu nikmat sehat, ya, nikmat ketentraman, kedamaian, nikmat harta, ya, dan sebagainya. Ya. Dari berbagai macam nikmat yang jika kita hitung-hitung nikmat tersebut, niscaya kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian mencoba ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, maka sungguh kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Nikmat yang sangat banyak tersebut yang kita rasakan, yang ada pada kita, semuanya minallah, datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi kita untuk mensyukuri nikmat tersebut dengan cara kita menyandarkan nikmat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena menyandarkan nikmat kepada selain Allah, ya, yaitu menyandarkan nikmat kepada sebab, ini merupakan bentuk kufrun ni'am, bentuk ingkar atau kufur terhadap nikmat Allah. Dan ini termasuk dari perkara-perkara yang haram, bahkan bisa mengurangi tauhid seorang hamba. Menyandarkan nikmat kepada sebab, bukan kepada Allah, ya, maka ini bisa mengurangi tauhid seorang hamba. Karena ini bentuk kufrun ni'am, ya, bentuk mengkufuri nikmat, dan ini hukumnya haram. Maka wajib bagi kita untuk senantiasa menyandarkan seluruh nikmat yang ada pada kita, yang kita rasakan, na'am, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan kita sandarkan kepada selain Allah, baik kepada sebab atau kepada makhluk, ya, dan yang lainnya. Jangan seperti orang yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, "Wala in adzaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra'i massathu la yaqulanna hadza li." Ya. Dan jika kami rasakan kepadanya, itu kepada manusia, ya, rahmat dari kami, yaitu kesehatan, kekayaan, dan seterusnya, setelah dia mengalami dorro, yaitu sakit atau kefakiran dan yang lainnya, nah, setelah dia mengalami dorro, sakit, fakir, dan seterusnya, kemudian dia diberikan oleh Allah rahmat, yaitu kesehatan dan kekayaan dan seterusnya, layakulanna hadzali, dia akan berkata hadzali, ya, ini karena kerja kerasku, ini karena usahaku, ya, ini karena kepintaranku, ini karena kepandaianku, dan seterusnya. Nah, ini bentuk ucapan-ucapan kufrun ni'am, mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan juga seperti Fir'aun yang dia mengatakan tentang hartanya, qala inna ma utituhu ala ilmin indi. Ya. Fir'aun berkata, sesungguhnya aku diberi harta ini yang banyak ini ala ilmin indi, karena keilmuanku, ya, yaitu karena kepandaianku dalam mencari harta. Karena kepandaianku, ya, dalam berusaha, ya, dan seterusnya. Nah, jadi Fir'aun menyandarkan nikmat harta yang Allah berikan kepadanya kepada sebab, ya, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka hati-hati dari kufrun ni'am, mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan di sana banyak contoh-contoh, ya, bentuk mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yaitu menyandarkan nikmat tersebut kepada sebab, ya. Di antara contohnya adalah dia mengatakan, na'am, najahtu bijiddi wajtihadi. Ya. Ketika seorang santri atau seorang talib, ya, pelajar, dia lulus dalam ujian. Ya. Maka dia mengatakan, najahtu bijiddi wajtihadi. Ya. Aku bisa lulus, bisa sukses, ya, karena kerja kerasku dan semangatku. Ya. Na'am. Atau seperti ucapan sebagian para pedagang yang sukses dalam berbisnis, ya, dia mengatakan, na'am, aku bisa mengumpulkan hartaku ini, na'am, karena kepandaianku dalam berbisnis, ya, karena kepandaianku dalam berjual beli, ya, karena kepandaianku dalam ilmu perdagangan. Jadi dia menyandarkan nikmat kepada sebab. Nah, maka ini bentuk kufrun ni'am. Padahal yang wajib bagi dia adalah menyandarkan nikmat kepada Allah saja. Ya. Mestinya dia mengatakan hadza min fadlillah, summa kadza wa kadza. Ini adalah karunia dari Allah, nikmat dari Allah, pemberian Allah, ya. Kemudian karena sebab usaha, kerja keras, ya, rajin, ulet, tekun, dan seterusnya. Nah, ya, pakai kalimat summa. Nah, ini adalah karunia dari Allah, pemberian Allah, kemudian, ya, karena sebab usaha, kerja keras, keuletan, dan seterusnya. Nah, mestinya dia mengatakan seperti ini. Nah, bukan langsung mengatakan aku bisa sukses karena kerja kerasku. Ya. Hati-hati, ucapan ini ucapan kufrun ni'am. Ya, ucapan yang bentuknya mengkufuri nikmat Allah. Nah. Kemudian diantara contoh yang lain, ya, diantara na'am contoh bentuk kufur ni'am, ya, mengkufuri nikmat adalah ucapan seseorang ketika dia mendapatkan sebuah nikmat, ya, dia mengatakan ana mustahiqun laha, aku memang berhak mendapatkan nikmat ini. Ya. Nah, ini juga ucapan kufur ni'am. Nah. Merasa dirinya berhak, ya, mendapatkan nikmat tersebut. Ya. Sehingga ketika dia mendapatkan nikmat tersebut, dia mengatakan saya memang berhak, saya memang pantas. Ya. Nah, padahal yang wajib bagi seorang hamba adalah dia mengetahui bahwasannya dia fakir, tidak berhak terhadap sesuatu apapun atas Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Adapun nikmat yang ada padanya, nah, hanyalah itu karunia Allah. Nah. Yang Allah subhanahu wa ta'ala memberikan karunianya kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Ya. Bukan seorang, nah, karena dia pantas atau layak. Tapi itu karunia Allah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Nah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang berhak untuk na'am kita bersyukur kepadanya. Nah. Dialah Allah yang berhak na'am untuk kita bersyukur kepadanya. Sehingga kita sandarkan nikmat tersebut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh yang lain adalah ucapan seorang hamba ketika dia mendapatkan nikmat, dia mengatakan Rabbi yuhibbuni, Rabbku mencintai aku. Ketika dia mendapatkan nikmat kesehatan atau kekayaan atau yang lainnya, maka dia mengatakan Allah mencintai aku, ya. Sehingga Allah memberikan karunia yang besar sekali kepadaku, ya. Sehingga Allah na'am, ya, menganugerahkan harta yang banyak kepadaku, ya. Ketika dia diberikan nikmat seperti ini, dia mengatakan Allah yuhibbuni, Allah mencintaiku. Nah, ucapan ini ucapan kufrun ni'am. Ya, ucapan yang bentuknya mengkufuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena pada ucapan ini terdapat tazkiyatun linnafs, ya, pensucian diri. Nah, padahal Allah mengatakan la tuzakku anfusakum, ya, jangan kalian sok mensucikan diri-diri kalian, ya. Dan juga ini merupakan ucapan yang na'am taqawulun ala Allah bighair ilmin, berbicara atas Allah tanpa ilmu, ya. Dari mana dia tahu kalau Allah cinta kepadanya? Nah, ya. Dan bukan patokan. Nah, ketika Allah menganugerahkan harta banyak kepada seorang hamba, kemudian itu berarti Allah mencintainya? Belum tentu. Nah. Berapa banyak orang-orang kafir yang Allah anugerahkan harta begitu banyak, ya. Bahkan orang terkaya sedunia mungkin dari orang kafir, ya. Nah, apakah itu berarti Allah mencintai dia, ya, padahal dia kafir? La. Nah, maka bukan patokan. Nah, seorang diberikan harta banyak, kemudian na'am dia itu orang yang Allah cintai, belum tentu. Nah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memberikan dunia ini kepada siapa saja. Kepada orang yang Allah cintai dan kepada orang yang tidak Allah cintai. Allah berikan dunia ini, harta ini kepada orang muslim dan juga Allah berikan kepada orang kafir. Nah. Sehingga keliru ketika dia mendapatkan nikmat, ya, baik nikmat harta atau yang lainnya, kemudian dia mengatakan Allah yuhibbuni, Allah mencintaiku. Nah, ya, ini tazkiyah li nafs, ya, pensucian diri, ya, dan berbicara na'am terhadap Allah tanpa ilmu. Nah. Maka yang wajib bagi seorang hamba adalah dia mengetahui bahwasanya nikmat tersebut adalah ibtila, ujian baginya. Ya. Nikmat yang Allah berikan kepadanya adalah sebagai ujian baginya. Apakah dia bersyukur, ya, atas nikmat tersebut, am yakfur, ataukah dia ingkar, nah, terhadap nikmat tersebut. Nah. Maka wajib bagi kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Nah. Walaupun nikmat tersebut nikmat yang remeh atau yang sedikit, ya. Nah, yang orang anggap remeh atau na'am kecil atau sedikit, ya. Hendaklah dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Setiap kali dia selesai minum, dia mengucapkan alhamdulillah. Setiap selesai makan, minimal dia mengucapkan alhamdulillah. Dan seterusnya. Maka wajib mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bagaimana mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya. Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, itu dilakukan dengan tiga cara. Yang pertama bil qalb, dengan hati, ya, yaitu meyakini bahwasannya semua nikmat datangnya dari Allah. Meyakini dalam hatinya bahwasannya semua nikmat yang ada padanya, yang dia dapatkan, datangnya dari Allah. Ya. Kemudian yang kedua, bil lisan. Ya. Mensyukuri nikmat dengan lisannya. Yaitu dengan dia memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat tersebut. Dia mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan nikmat-nikmat ini. Itu dia ucapkan dengan lisannya. Kemudian yang ketiga, bil jawarih, dengan anggota badannya. Nah, yaitu dengan dia menggunakan nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Nah, dan tidak menggunakan nikmat tersebut untuk kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jal. Ini diantara cara-cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan hatinya, dengan lisannya, dan dengan na'am anggota badannya. Dengan hatinya seperti yang kita sebutkan tadi adalah kita meyakini bahwasannya semua nikmat datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini yang harus kita yakini. Sekecil apapun nikmat yang ada pada kita, ya, maka yakinilah bahwasannya itu datangnya dari Allah Azza wa Jal. Nah, jangan seperti tadi Fir'aun yang mengatakan innama utituhum na'am ala ilmin indi, ya. Sesungguhnya aku mendapatkan harta tersebut, ya, adalah karena ilmuku tentang na'am tata cara mencari harta, ya. Dan juga jangan seperti yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan tadi, ya. Wala in adzaknahu rahmatan minna min ba'di dharra massathu la yakulanna hadza li. Nah, jika kami rasakan kepadanya rahmat kami, ya, yaitu kesehatan, kekayaan, setelah dia tertimpa dharra, ya, tertimpa sakit, tertimpa kefakiran, kemudian dia mengatakan hadzali, ini karena kerja kerasku, ini karena usahaku, maka ini adalah ucapan-ucapan na'am kufur ni'am. Maka wajib bagi kita untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan menyandarkan nikmat tersebut sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaklah naam kita meyakini bahwasanya nikmat yang ada pada kita juga adalah sebagai ibtila, ya, ujian. Naam. Ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-Nya. Naam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah, ujian, cobaan. Apakah kalian bersyukur ataukah kalian tidak bersyukur? Nah. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, itu dalam Sahihain, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, tentang kisah tiga Bani Israel, tiga orang Bani Israel, ya, yang Allah berikan nikmat yang besar, ya, yang kemudian dua orang dari tiga orang tersebut mengingkari nikmat yang Allah berikan kepadanya. Kemudian yang satunya dia mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadanya. Nah, ya mungkin ini kisah yang sudah sering kalian dengar, ya. Nah, dari ceramah-ceramah atau kajian-kajian. Nah, namun tidak ada ruginya untuk kita terus mengulang-ulang, ya, karena ini menjadi ibroh, pelajaran bagi kita, ya, menjadi nasihat bagi kita, ya, dengan adanya kisah-kisah umat terdahulu yang disebutkan, naam, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya, ya. Demikian pula kisah-kisah yang terdapat dalam Al-Qur'an, ya. Naam, ada kisah Nabi Yusuf, ya, dan seterusnya. Kisah-kisah yang disebutkan dalam Al-Qur'an, juga kisah-kisah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya, itu, naam, bukan hanya sekedar kisah cerita, ya, dongeng, bukan. Tetapi maksud dari disebutkannya kisah tersebut, ya, adalah sebagai ibroh, nah, pelajaran, ya, dan sebagai ilah, sebagai nasihat, ya, bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar cerita atau dongeng belaka, ya. Nah, tidak, tetapi ada ibroh di situ, ada pelajaran, ya. Ada nasihat bagi para hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab." Sungguh, nah, dalam kisah-kisah mereka itu, ya, terdapat ibrah, ya, pelajaran liulil albab bagi orang-orang yang berakal. Jadi ini tujuan disebutkan kisah-kisah umat terdahulu, baik dalam Al-Qur'an atau dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya, hikmahnya adalah ada ibroh di situ, ya, pelajaran dan nasihat bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah kisah tiga orang Bani Israel yang Allah Subhanahu wa taala berikan ujian kepadanya, yaitu si Abros, si Aqra, dan si A'ma. Nah, Abros orang yang terkena penyakit kulit, ya, lepra, nah, yang kulitnya putih-putih, ya. Nah, bayob, nah, putih tidak normal, ya. Kemudian Aqra, orang yang botak, yang rambutnya rontok. Nah, ya. Kemudian yang ketiga A'ma, orang yang kedua matanya buta, tidak bisa melihat. Nah, disebutkan kisah ini dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya. Tiga orang Bani Israel ini. Fa'aradallahu an yabtaliyahum faba'atha ilaihim malakan. Maka Allah ingin menguji tiga orang ini, sehingga Allah mengutus malaikat kepadanya. Nah, kepada tiga orang ini. Fa'atal abros faqala ayu syai'in ahabbu ilaih. Maka dia pun mendatangi si Abros, yaitu orang yang terkena penyakit kulit, yang jika orang melihatnya orang akan jijik, ya. Maka dia mendatangi si Abros, atau malaikat mendatangi si Abros dan bertanya, apa yang paling engkau sukai? Nah, maka dia menjawab, launun hasanun wa jildun hasanun wa yadhhabu anni alladhi qadarani an-nasu bih. Ya, yang paling aku sukai adalah warna yang indah, kulit yang bagus, ya, dan hilang dariku sesuatu yang menjadikan manusia jijik kepadaku. Nah. Famasahahu. Maka malaikat yang Allah utus, na'am, tersebut mengusap orang tersebut, fadhahaba anhu qadaruh. Seketika hilang penyakitnya. Ya. Fa'utiya launan hasanan wal jildan hasanan. Dan dia diberikan warna yang indah dan kulit yang bagus. Ya. Sehat, normal kembali. Ya. Kulitnya bagus, warnanya indah. Ya. Nah, enak dipandang. Nah, dan manusia tidak jijik memandangnya. Ya. Kemudian tidak sekedar memberikan kesehatan atau kenormalan tubuh atau badan kepada orang tadi, ya, malaikat masih menawarkan. Fa'ail mali ahabu ilaik. Nah, harta apa yang paling engkau sukai? Ya. Maka dia menjawab, al-ibil. Nah, unta. Ya. Jadi dia menyukai unta. Fa'utiya naqatan asyara. Maka dia pun akhirnya diberikan unta yang sedang hamil 10 bulan. Nah, itu sebentar lagi lahir. Ya. Kemudian didoakan oleh malaikat, barakallahu laka fiha. Semoga Allah memberkahimu dalam harta tersebut. Baik. Kemudian malaikat mendatangi orang yang kedua. Siapa? Si Aqra. Nah, orang yang kepalanya botak, yang gug apa karena rambutnya rontok, ya. Nah, maka sama seperti yang dilakukan oleh malaikat kepada si Abros tadi, ya. Malaikat juga menanyakan kepada si Aqra atau si botak ini, ya. Ayu syai'in ahabu ilaik. Apakah yang paling engkau sukai? Ya, sesuatu apa yang paling engkau sukai? Maka dia menjawab, sya'run hasanun wa yadhhabu 'anil ladzi qad qadharinin nasu bih. Ya. Yang paling aku sukai adalah rambut yang indah. Nah, dan hilang dariku sesuatu yang menjadikan manusia jijik kepadaku. Famasahahu. Maka malaikat pun mengusapnya, ya, dan seketika hilang na'am penyakitnya. Fa'utiya sya'ran hasanan, dan dia pun diberikan rambut yang indah, rambut yang bagus, ya. Dan tidak hanya sekedar itu, ditawarkan harta oleh malaikat. Ayyul mali ahabu ilaik, ya, itu malaikat ini menyamar, ya, menjadi orang. Nah, dan ini adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Malaikat memiliki kemampuan. Nah, dengan izin Allah, ya, untuk berubah wujud, ya. Nah. Di antaranya berubah wujud menjadi manusia. Nah. Ya, seperti juga dalam hadis Jibril, ya, yang sudah kita bahas. Nah, ketika Jibril berubah menjadi seorang manusia yang berpakaian putih bersih, berambut na'am hitam legam dan seterusnya, ya. Nah, yang para sahabat tidak tahu kalau itu adalah malaikat Jibril, ya, kecuali setelah malaikat Jibril tersebut beranjak dari tengah-tengah mereka. Di antaranya juga malaikat ini yang Allah utus kepada tiga orang ini, na'am, berubah wujud atau menyamar menjadi seorang manusia. Kemudian malaikat ini bertanya, ayul mali ahabu ilaik, harta apa yang paling kau sukai? Ya. Sudah diberikan kesehatan, ya, normal rambutnya kembali, ya, normal kembali rambutnya, ya. Kemudian ditawari harta lagi. ya. Nah, dan ditawarinya, nah, suruh pilih lagi, ya. Harta apa yang paling kau sukai? Ya. Maka dia menjawab, Al-Baqar. Nah, sapi, nah, awil ibil, ya, atau unta, ya, syakar rawi, ya, perawi ragu, unta atau sapi. Ya. Fa'utiya baqaratan hamilan, maka orang tadi diberikan sapi betina yang sedang hamil. Kemudian didoakan juga oleh malaikat, barakallahu laka fiha, semoga Allah memberkahimu dalam harta tersebut. Maka ini nikmat yang besar, ya. Sudah diberikan kesehatan, ya, kenormalan tubuh, ya, sehat kembali, kemudian ditambah lagi diberikan harta. Nah, itu diberikan tadi sapi yang sedang hamil. Kemudian malaikat mendatangi orang yang ketiga, yaitu si a'ma, si buta. Nah, orang yang tidak bisa melihat, ya. Orang yang kedua matanya tidak bisa melihat. Maka malaikat, na'am, yang menyamar menjadi manusia ini, ya, dia bertanya kepada si buta, ayu syai'in ahabbu ilaik, apakah sesuatu yang paling engkau sukai? Maka si buta ini menjawab, an yaruddallahu ilayya basari fa'absiru bihin nas. Yang paling aku sukai adalah Allah mengembalikan kedua mataku, ya, atau Allah mengembalikan pandanganku, ya, sehingga aku bisa memandang manusia, bisa melihat manusia, ya. Famasahahu, maka malaikat pun mengusapnya. Faraddallahu ilaihi basarah, dan Allah kembalikan pandangannya, ya, bisa melihat kembali, normal kembali. Nah, yang tadinya adalah a'ma, buta, ya. Maka ini nikmat yang besar, ya, ketika Allah, na'am, atau ketika seorang dia buta, kemudian Allah anugerahkan bisa melihat lagi. Ya, kira-kira bagaimana, na'am, ya, senangnya, ya. Nah, tentu sangat senang sekali. Ya. Sangat gembira, sangat bahagia, ya, atas nikmat tersebut, ya, bisa melihat. Nah, maka nikmat bisa melihat ini nikmat yang sangat besar ini, ya. Nah, ya, yang wajib bagi kita untuk mensyukurinya. Berapa banyak orang yang na'am buta, tidak bisa melihat, ya. Alhamdulillah Allah berikan karunia kepada kita bisa melihat, ya. Maka jangan sampai kita lupa dengan nikmat ini, ya. Walaupun mungkin kita fakir, ya. Walaupun mungkin kita dalam sisi harta kurang sekali, ya. Tapi subhanallah, ingat nikmat mata, ya. Nah, mahal harganya. Nah, jangan sampai kita meremehkan nikmat ini. Nah, maka Allah kembalikan pandangan si a'ma tadi, si buta tadi, sehingga dia bisa melihat manusia. Bukan hanya sampai di situ, malaikat pun menawarkan harta kepadanya. Ayyul mali ahabu ilaik, harta apa yang paling kau sukai? Maka dia menjawab, al-ghanam, kambing. Ya. Dia menyukai harta kambing. Kemudian, ya, Allah subhanahu wa ta'ala, na'am, hendak menguji ketiga orang ini yang telah diberikan nikmat yang begitu besar. Nah, ketiga orang ini, na'am, ya, yang pertama tadi diberikan unta, yang kedua tadi diberikan sapi, dan yang ketiga diberikan kambing, ya. Fa'utiya syatan walidan, diberikan kambing yang, na'am, beranak, ya. Kambing yang subur. Nah, sehingga ketiga orang ini mengembang biakan, na'am, unta, sapi dan kambingnya masing-masing. Ya. Fa antaja hadza wa wallada hadza. Fagana li hadza wadin minal ibil wa li hadza wadin minal baqar wa li hadza wadin minal ghanam. Ya, sehingga si, na'am, si abros yang awalnya abros tadi yang berpenyakit kulit, yang diberi harta unta, dia memiliki selembah unta. Nah, Kemudian orang yang kedua yang awalnya botak, ya, kemudian diberikan kesembuhan, diberikan rambut yang normal dan diberikan sapi, kemudian dikembangbiakan sapinya sehingga sapinya sampai satu lembah saking banyaknya. Demikian pula orang yang ketiga yang diberikan kambing tadi, nah, kemudian dikembangbiakan, kemudian kambingnya sudah sampai satu lembah. Ya. Orang pertama memiliki selembah unta, orang kedua memiliki selembah sapi, orang ketiga memiliki selembah kambing. Nah. Ya. Artinya diberikan kekayaan yang begitu banyak. Ya. Nah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala hendak menguji mereka. Maka malaikat Naam tersebut pun diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya, untuk mendatangi ketiga orang ini. Dan tentunya ini setelah berapa lama, ya, nah, karena sampai memiliki selembah unta, selembah sapi, selembah kambing, tentunya jangka waktu yang lama ini. Nah, ya, beranak dan seterusnya. Nah, kemudian datang malaikat yang Allah utus. Yang bentuk malaikat ini atau penampilannya, ya, itu persis seperti penampilan pertama dulu. Ya. Ketika mendatangi si Abros, si Aqra dan si A'ma, ketika mereka masih berpenyakit dan masih fakir. Ya. Sama persis penampilannya. Nah. Kemudian datanglah malaikat kepada Naam si Abros yang dulunya berpenyakit kulit. Nah. Kemudian Allah berikan kesembuhan dan Allah berikan harta berupa selembah unta. Ya. Kemudian malaikat ini berkata kepada Naam orang tersebut, ya, rajulun miskin wabnu sabil. Qadin qata'at biyal jibal fi safari hadha fala balagha li al-yawm illa billahi thumma bik. Ya. Aku adalah orang miskin. Aku ini musafir, ya. Telah Naam habis bekalku dalam safar ini, dalam perjalanan ini. Nah, dan aku tidak bisa sampai untuk Naam ke tujuanku, ya, pada hari ini kecuali karena pertolongan Allah. Kemudian engkau, nah, jadi meminta belas kasihan. Ya. Faqala lahu, kemudian malaikat tadi bertanya lagi atau berkata lagi, ya, ka'anni a'rifuka, ya, sepertinya aku pernah mengenalmu, kata malaikat ini, ya, nah, alam takun abros yaqdhurukan nas faqiran fa'atakallahu al-mal, ya, bukankah dulu engkau adalah orang yang berpenyakit kulit, ya, yang manusia jijik kepadamu, dan engkau dulu fakir, ya, kemudian Allah berikan harta kepadamu, ya. Nah, jadi diingatkan oleh malaikat, ya, nah, tentang keadaan dia dahulu diingatkan. Nah, setelah tadi meminta belas kasihan, ya, Naam, taib, ya, kemudian malaikat tersebut mengingatkan, Naam, atau sebelumnya, ya, Naam, ada yang terlewat satu baris. Malaikat tadi berkata kepada orang tadi, rajulun miskin wabnu sabil qadin qata'at bil jibal fi safari hadza fala balagha li al yawm illa billahi thumma bik as'aluka billadhi a'taka al launal hasan wal jildal hasan wal mal ba'iran ataballagu bihi fi safari. Nah, ini yang terlewat. Kata malaikat tadi, aku adalah orang yang miskin, aku ini musafir, bekalku habis dalam perjalananku ini, dan aku tidak bisa sampai ke tujuanku kecuali karena pertolongan Allah, kemudian engkau pada hari ini, ya. Maka demi zat yang telah memberikan warna yang bagus kepadamu, yang telah memberikan kulit yang bagus kepadamu, yang telah memberikan harta kepadamu, yaitu demi Allah, ya. Demi Allah aku meminta kepadamu satu unta saja, ya, yang aku bisa jadikan sebagai bekal dalam perjalananku ini untuk sampai ke tujuanku. Nah, satu unta saja. Dari selembah unta yang banyak ini, satu unta saja. Ya. Maka apa jawaban dia? Dia menjawab, al-hukuku kathiroh, kata dia. Kalau bahasa kita, aduh, afwan, tanggungan saya banyak. Ya. Tanggungan-tanggungan saya ini banyak. Afwan. Baik. Faqala lahu, maka setelah dia menolak, enggak mau memberikan satu ekor unta pun, malaikat ini mengingatkan. Ka'ani a'rifuka, alam takun abros? Abas ka'ani, ya, sepertinya aku mengenalmu, ya. Bukankah engkau dulu itu orang yang berpenyakit kulit? Yaqdzurukan nas, yang manusia jijik kepadamu, faqiron, yang dulu engkau fakir, fa'atakallahu al-mal, kemudian Allah berikan harta kepadamu. Nah, diingatkan oleh malaikat, tapi dia masih ngeyel. Dia mengatakan, innama waristu hadzal mal kabiron an kabir, ya. Sesungguhnya aku mendapatkan harta ini karena warisan turun temurun dari nenek moyangku. Nah, tadi ya. Ya, baru sudah diingatkan oleh malaikat ini. Nah, bahwasanya dulu dia berpenyakit kulit, manusia jijik kepadanya, dan dia fakir, enggak punya harta sama sekali. Ya, kemudian Allah berikan harta, ya, diingatkan. Tapi dia masih ngeyel. Dia malah menyandarkan nikmat kepada siapa? Kepada nenek moyangnya. Menyandarkan nikmat kepada warisan, ya. Nah, sesungguhnya harta ini adalah warisan turun-temurun dari nenek moyangku, kata dia. Maka malaikat berkata, "In kunta kadziban fasayyarakallahu ila ma kunt." Baik. Jika engkau dusta, ya, maka semoga Allah mengembalikan engkau, nah, seperti dahulu kala. Nah, seperti dulu berarti apa? Ya miskin, ya berpenyakit kulit, ya, dan seterusnya. Ini doa malaikat. Nah. Jika engkau dusta, maka semoga Allah mengembalikan engkau seperti sedia kala dulu. Nah, seperti dahulu kala. Ini orang pertama. Kemudian malaikat mendatangi orang yang kedua, si Aqra, orang yang dulunya botak. Nah, dengan penampilan yang sama persis seperti mendatangi si Aqra, na'am, ketika kali pertama dulu, ya. Dan pertanyaan-pertanyaannya sama yang diajukan kepada si Aqra seperti pertanyaan yang diajukan kepada si Abros, kepada orang yang pertama tadi, ya. Nah, baik. Aku adalah orang yang miskin. Bekalku habis dalam perjalanan safarku ini, dan pada hari ini tidak ada yang bisa menolongku kecuali Allah. Kemudian engkau, ya. Nah, maka demi Allah, ya, yang telah memberikan rambut yang bagus kepadamu, ya, dan telah memberikan harta kepadamu, ya. Demi Allah, saya meminta kepadamu satu ekor sapi saja. Nah, ya, yang aku bisa jadikan sebagai bekal untuk aku meneruskan perjalananku. Ya. Maka orang yang kedua ini sama na'am seperti orang yang pertama. Ya. Dia mengatakan, al-hukuku kathiroh. Ya. Afwan, tanggunganku banyak. Ya. Nah, enggan untuk memberikan satu ekor sapi saja dari selembah sapi yang dia miliki, ya, saking pelitnya, saking kikirnya. Nah, baik. Kemudian malaikat mengingatkan kepada dia, ka'anni a'rifuk, ya, sepertinya aku mengenalimu. Nah, bukankah, ya, engkau dulu botak, ya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala sembuhkan, ya. Allah kembalikan, nah, Allah berikan rambut yang indah kepadamu, ya. Bukankah engkau dulu botak dan manusia jijik kepadamu, kemudian Allah berikan harta kepadamu, ya. Nah, maka jawaban dia sama, nah, jawaban dia, nah, sesungguhnya, ya, harta yang ada padaku ini selembah, sapi selembah ini, ya, adalah warisan turun temurun dari nenek moyangku, ya. Nah, enggan memberikan satu ekor sapi pun. Maka malaikat juga berkata seperti apa yang malaikat katakan kepada orang pertama. In kunta kadziban fasayyarakallahu ila ma kunt. Kalau engkau dusta, maka semoga Allah mengembalikan engkau seperti dahulu kala. Nah. Kedua orang ini, nah, mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan menyandarkan nikmat kepada siapa? Kepada sebab, yaitu nenek moyangnya. Nah. Menyandarkan nikmat kepada sebab, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat mendatangi orang yang ketiga, yaitu si A'ma yang dulunya buta dan dengan penampilan yang persis sama seperti kali pertama mendatangi si buta. Maka sama pertanyaannya seperti yang diucapkan kepada si orang yang pertama dan orang yang kedua tadi. Malaikat mengatakan, aku adalah orang yang miskin, aku ini musafir, ibnu sabil, aku orang yang terputus na'am bekal dalam perjalanan. Nah, aku orang yang habis atau orang yang kehabisan bekal dalam perjalananku ini. Dan pada hari ini tidak ada yang bisa menolongku untuk sampai ke tujuanku kecuali Allah, kemudian engkau. Maka demi Allah, nah, zat yang telah mengembalikan pandanganmu, ya, demi Allah, aku meminta kepadamu satu ekor kambing saja yang aku bisa gunakan sebagai bekal untuk aku melanjutkan perjalanan safarku ini. Nah, ya, meminta belas kasihan kepada, nah, orang yang dulunya buta, ya, kemudian Allah sembuhkan dan Allah berikan harta selembah kambing. Apa jawaban si A'ma? Nah, maka dia berkata, qad kuntu a'ma faraddallahu alayya basari fakhudh ma syi'ta wa da' ma syi'ta fa wallahi la ajhaduka al-yawm bi syai'in akhadtahu lillah. Nah, subhanallah. Orang yang dulunya buta ini, ya, dia berkata, sungguh dulu aku ini buta, kemudian Allah kembalikan pandanganku, ya, sehingga aku bisa melihat. Ya. Maka oleh karena itu, ambillah kambing-kambing ini sesukamu. Ya, dan tinggalkan sesukamu. Itu terserah kamu, mau ambil berapa. Ya. Demi Allah, aku tidak akan membebanimu pada hari ini untuk engkau mengambil mengembalikan kambing-kambing tersebut yang telah engkau ambil karena Allah. Itu tidak akan dituntut. Nah, silahkan ambil sesukamu dan enggak akan dimintai pertanggungjawaban untuk dikembalikan, enggak. Ya. Tidak dituntut untuk dikembalikan, enggak. Silahkan ambil sesukamu. Nah, dan tinggalkan sesukamu. Nah, subhanallah. Maka malaikat berkata kepada si A'ma tadi, amsik malak innamabtulitum. Ya. Tahan hartamu. Nah, sesungguhnya kalian hanya diuji. Ya. Faqad radiya anka wa sakhita an sahibaik. Sungguh Allah telah meridhoimu, ya, dan Allah murka kepada dua orang temanmu, yaitu si Abros dan si Aqra, yang dulunya berpenyakit kulit dan yang dulunya berpenyakit botak. Nah, ya, Allah murka kepada keduanya, ya, sedangkan Allah ridho kepadamu. Nah, maka banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Kisah, na'am, orang yang bersyukur atas nikmat Allah dan orang yang tidak bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menyandarkan nikmat kepada Allah dan orang yang menyandarkan nikmat kepada sebab atau kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Na'am. Orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka Allah tambah nikmatnya. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur atas nikmatku, maka akan aku tambah nikmatku. Ya. Si buta tadi, ya, yang dia mengatakan, terserah kau ambil berapa, ambil saja. Ya. Nah, ya, ini orang bersyukur, ya, bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu Wa Taala sehingga malaikat mengatakan, tahan hartamu, ya, tidak jadi diambil. Nah, ya, ini menunjukkan bahwasanya bersyukur sebab bertambahnya harta. Bersyukur kepada Allah sebab bertambahnya harta. Sebaliknya, kufur atau ingkar nikmat, ya, ini sebab hilangnya harta. Nah, sebab hilangnya nikmat tersebut. Ya. Mengkufuri nikmat Allah itu sebab hilangnya nikmat tersebut. Lihat kepada orang tadi yang berpenyakit kulit dengan berpenyakit, nah, botak, ya, karena dia ingkar nikmat, ya, nah, tidak bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, ya, maka Allah hilangkan nikmat tersebut. Allah kembalikan seperti sedia kala. Nah, ya, maka hati-hati dari mengingkari nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala ridho kepada orang yang mensyukuri nikmat Allah, dan Allah Subhanahu Wa Taala murka kepada orang yang mengingkari nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, taib. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu Taala a'lam bisawab. Ini yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.